نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan daripada penjelasan kisah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah dari seseorang dari kalangan ahli kitab yang telah membunuh 9 nyawa, kemudian dia bertanya kepada seorang rahib, apakah masih ada jalan taubat untuknya? Kemudian dijawab oleh ahli ibadah tersebut, tidak, tidak ada taubatmu. Engkau telah membunuh sekian banyak nyawa yang tidak berdosa, maka Allah tidak akan menerima taubatmu. Sehingga dengan jawaban tersebut, orang tadi menyempurnakan 100 nyawa. Dia bunuh ahli ibadah tersebut. Dan kemudian dia belum berputus asa, terus mencari, mencari dan mencari orang yang dia bisa bertanya, yang akan memberikan jawaban ilmiah sesuai dengan yang diharapkannya. Kemudian dia pun ditunjukkan kepada seorang alim, yakni orang yang memiliki ilmu, tentunya ilmu tentang kitabullah, tentang dinullah. Dan ditunjukkanlah kepadanya bahwasannya tidak ada sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan taubat. Orang alim tadi menyatakan, waman yakunu bainahu wa bainat taubat, apa yang menghalangi dirinya dengan taubat? Kemudian diarahkan untuk menuju ke satu negeri, demikian dan demikian diberikan ciri-cirinya, karena di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama dengan mereka di negeri tersebut, dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu tersebut adalah negeri yang buruk. Demikianlah kisah yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lelaki tersebut dengan penuh semangat, gegap gempita, menyongsong taubat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menuju ke tempat yang ditunjukkan kepadanya. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan untuknya dia meninggal dunia, kematian menjemputnya sebelum dia sampai ke tempat tujuannya. Kemudian datanglah dua malaikat, satu malaikat rahmat dan satu lagi malaikat adab. Keduanya berselisih karena merasa masing-masingnya berhak untuk membawa daripada orang tersebut. Malaikat rahmat menyatakan, orang ini datang dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dengan hatinya, ingin memperbaiki dirinya, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat Allah yang luasnya di dataran. Kemudian malaikat adab menyatakan, orang ini belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Usianya dia penuhi dengan berbagai macam kezaliman, bahkan pembunuhan-pembunuhan. Demikianlah terjadi perselisihan antara dua malaikat Allah Azza wa Jalla. Allah kemudian mengutus satu malaikat dalam rupa, dalam wujud manusia, kemudian memutus di antara perkara keduanya. Kisu ma bainal ardhin, kisu ma bainal ardhin failaihima kana adna wa huwa lah. Ukurlah oleh kalian antara jarak dua negeri tersebut, maka kepada mana dia lebih dekat, itulah tempat dia. Kemudian diukurlah antara jarak yang ditinggalkannya, negeri yang dia tinggalkan, negeri su, negeri yang jelek, negeri yang buruk, dengan negeri yang dia tuju. Ternyata didapati hanya sejarak satu jengkal saja. Hadisnya cukup panjang dan telah kita baca pada pertemuan sebelumnya teks ataupun redaksi hadisnya secara lengkap. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan beberapa daripada faidah-faidah hadis yang bisa kita ambil. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan di antara faidahnya yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan mau'idah. Metode Rasulullah SAW di dalam memberikan wejangan, di dalam memberikan nasihat dan penjelasan, di mana di dalamnya penuh dengan berbagai macam hikmah-hikmah, dengan membuat permisalan-permisalan dan kejadian-kejadian untuk diambil pelajaran darinya. Kemudian faedah yang kedua yang juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bolehnya memberitakan tentang Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel. Hanya saja di sana terdapat rincian permasalahan. Apabila kisah tersebut didukung oleh Al-Quran dan Sul, maka kita benarkan. Apabila kisah tersebut bertentangan dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita dustakan. Dan apabila kisah tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan oleh Sunnah Rasul, maka kita pun tawakuf dalam hal ini, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Karena kalau kita membenarkan, siapa tahu itu bagian daripada yang telah dirubah-rubah oleh ahlul kitab. Dan kalau kita kemudian mendustakan, siapa tahu itu memang benar-benar kisah nyata ada pada mereka, atau bahkan terdapat di dalam kitab suci mereka. Maka itu sikap yang syar'i dalam perkara ini adalah tawakuf, tidak membenarkan dan juga tidak mendustakannya. Jadi ada tiga rincian perkara yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasannya jiwa manusia pada asalnya, pada dasarnya memiliki nilai-nilai kebaikan dalam hatinya, dalam sanubarinya. Sedangkan perkara-perkara kejelekan itu adalah sesuatu yang disusupkan oleh syaitan pada diri manusia. Maka pada hakikatnya manusia memiliki fitrah yang suci. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Fitratullah allati khalaqallah khalaqan nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tatabbina li khalqillah. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat seseorang dengan fitrah yang masih suci tersebut kemudian muncul darinya atau ada padanya pemberi peringatan, pemberi penjelasan, nadir, maka dia akan mendapatkan manfaat daripada peringatan tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan agar semuanya peringatan itu memberi kemanfaatan kepada orang-orang yang beriman. Dan dengan peringatan-peringatan tersebut maka seseorang akan bisa istiqamah di atas menjalani agamanya. Demikian apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya secara ringkas. Maka di dalam kisah ini masih banyak sekali faedah-faedah yang berharga yang lainnya. Di antaranya adalah keutamaan daripada ilmu. Kita lihat kisahnya. Orang ini bertanya kepada ahli ibadah, yang kemudian jawaban dari ahli ibadah tersebut menjadi malapetaka baginya. Kemudian orang ini bertanya kepada ahlul ilm, maka pertanyaan tersebut menjadi barokah dan rahmat bagi dirinya. Maka orang yang berilmu. Ma'aqillatil ibadah, meskipun dia sedikit ibadahnya tetapi dia berilmu. Sedikit ibadahnya tetapi ibadah tersebut dibangun di atas ilmu, itu lebih baik dibandingkan kathratul ibadah ma'al jahl. Banyaknya ibadah tetapi di atas kejahilan. Semangat di dalam beribadah tetapi tidak di atas ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran perbedaan antara ahlul ilm dengan ahlul ibadah. Beliau menyatakan wa faddul alim 'alal 'abid ka faddi al-qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, di atas al-abid, ahli ibadah, orang yang gemar dalam beribadah, adalah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Yani sesuatu yang bisa terlihat secara indrawi kita, secara kasat mata. Bintang-bintang yang jumlahnya banyak sekali, dia hanya bermanfaat untuk dirinya, menerangi dirinya sendiri. Walaupun jumlahnya miliaran, tetapi kalau tidak ada bulan, maka dunia ini tetap gelap gulita. Walaupun kalau kita mendongak ke atas terlihat indah, berkelap-kelip, tetapi di bumi ini tetap gelap gulita. Bermanfaat untuk dirinya sendiri, menerangi dirinya, walaupun jutaan jumlahnya. Tetapi bulan purnama, walaupun satu cahayanya, mampu menerangi alam semesta. Itulah al-alim, orang yang alim. Dengan ilmunya dia menjelaskan kepada umat manusia perkara-perkara apa yang membawa kepada kemanfaatan dunia dan akhirat mereka, perkara-perkara apa yang membawa kemadharatan pada dunia dan akhirat mereka. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa jangan pernah jenuh dan jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Ilmu agama ini yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Banyak perkara dalam agama ini yang kita tidak ketahui. Jangankan perkara-perkara yang jauh, perkara-perkara yang setiap kali, setiap hari kita laksanakan, belum tentu kita benar dalam pelaksanaannya. Kebenaran tersebut diukur daripada ilmu. Maka itulah perbedaan antara ahlul ilmi dengan orang yang bukan ahlul ilmi. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Apakah orang yang dia senantiasa berdiri di tengah malam, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri, yakni menjalankan sholat, yarjuna rahmatullah wa yakhafuna adzabah, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap adabnya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tidak keadaannya? Orang yang dia sambut disebabkan karena ketahuan dia, ilmu dia terhadap maha kuasanya Allah. Dia mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada ibadah sesuai dengan ilmunya, sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa sekali lagi semangat dalam thalabul ilmi, ilmu agama. Dan terkhusus bagi orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, sepantasnya bagi dia untuk senantiasa menuntut ilmu. Seseorang tidak ada yang sempurna. Sebanyak dan seluas apapun ilmu seseorang, maka tidaklah akan mungkin ilmu itu sanggup dia kuasai seluruhnya. Karenanya para ulama menyatakan abqalu syai al-ilm tu'tihi kullah wa yu'tika ba'dah. Sesuatu yang paling bakhil, paling kikir, paling pelit itu adalah ilmu. Kenapa demikian? Engkau berikan seluruh usahamu kepadanya, yaitu waktu kita, semua tenaga kita, pikiran kita, kan harta kita, kita luangkan untuk menuntut ilmu semuanya, maka tidaklah ilmu itu memberikan kepadamu kecuali sebagiannya saja. Itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang sanggup untuk menguasai seluruhnya. Kemudian faedah berikutnya daripada kisah ini, bahwasanya kejahilan, ketidaktahuan, kebodohan itu terkadang menjadi musuh dirinya sendiri. Apa yang menyebabkan kemudian ahli ibadah tadi dibunuh? Karena ketidaktahuannya terhadap ilmu, ya, bahwa orang yang berdosa sebesar apapun dosanya masih akan ada diterima tobatnya selama matahari belum terbit dari alas tenggelamnya, selama nafas belum sampai pada tenggorokannya. Ini dia tidak ketahui, karena dia seorang yang sangat gigih dalam beribadah, ya, tanpa kemudian memikirkan terhadap ilmu. Sehingga jawabannya membawa pada malapetaka bagi, justru menyebabkan kematian. Maka dikatakan oleh orang-orang Arab, al-jahil adu nafsih. Orang yang bodoh itu menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya daripada hadis, bahwasannya al-alim, orang yang alim, dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia bisa merangi yang lainnya, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada yang lain. Dan dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya adalah seseorang, ya, yang berjalan dengan membawa obor ataupun membawa pelita cahaya di saat keadaan gelap gulita. Itulah orang yang alim. Sedangkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka berjalan di atas kegelapan. Tidak tahu jalan, maka orang ini dengan pelitanya dia menunjukkan, "Mari kemari. Kesini, jalannya adalah menuju ke sana. Ini jalan keselamatan. Jangan kamu ke sana. Kalau ke sana nanti terjatuh dalam jurang, atau jangan kamu ke sana. Di sana terjadi banyak petaka dan sebagainya." Dia bisa menunjukkan nafsu, ya, dengan cahayanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi." Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Dengan itu akan aku berikan kepada kalian dua bagian dari rahmatku, dan akan aku jadikan kepada kalian nuran, cahaya, tamsuna bih, yang kalian berjalan dengan, berjalan dengan cahaya tersebut. Maka permisalan orang yang alim dengan orang yang jahil seperti an-nur wa dhulumat, cahaya dengan kegelapan. Sehingga orang yang alim tadi, dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang lainnya. Berbeda dengan orang yang jahil meskipun dia ahli ibadah, terkadang ibadahnya itu sendiri tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak di atas ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, di saat dia kemudian menjadi teladan bagi orang-orang yang lain di atas kejahilan, itu menyesatkan orang-orang yang lain, memberikan petaka kepada orang yang lain. Perbedaan ma'abainas sama'i wal ard, perbedaan yang sangat jauh antara langit dan bumi. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini pula yang berikutnya, sepantasnya bagi orang yang alim dan bagi da'i-da'i ilallah untuk memberikan berita-berita gembira, memberikan kemudahan-kemudahan dalam dakwahnya. Jangan membelari manusia, jangan justru membeban-bebankan sesuatu perkara yang berat kepada mereka. Anggaplah memang perkara tersebut sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, melihat keadaan manusia, apakah sanggup yang seperti itu, apakah belum. Maka ini butuh kepada hikmah. Dan tiap dari Allah harus memiliki faqona dalam perkara ini, harus memiliki kecerdasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya saja bukan karena umatmu ini, yakni kaummu ini, baru saja keluar dari kesyirikan, niscaya akan aku bangun Ka'bah sesuai dengan pondasi awalnya, akan aku buat dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, sebagaimana pada saat di masa Nabi Ibrahim. Akan tetapi disebabkan karena mereka, orang-orang Quraisy, baru saja meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, masuk ke dalam Islam, kalau tiba-tiba kemudian Ka'bah yang mereka begitu agung-agungkan kok dirubah, kira-kira bagaimana? Geger nanti, akan menjadi petaka. Orang akan banyak mengingkarinya. Maka terkadang dalam perkara-perkara seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya ini bentuk daripada hikmah. Wa usai fi mawdi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah hikmah. Bukan kemudian tidak disampaikan, tetapi disampaikan pada saatnya dan pada waktunya. Sehingga ya, ini diambil daripada kemudahan yang diberikan oleh si alim tadi saat ditanya apakah ada begitu taubat, aku telah membunuh 100 jiwa dan mereka semua adalah orang-orang yang tidak pantas untuk dibunuh. Sehingga dikatakan ini orang tidak pernah berbuat baik oleh malaikat, karena memang orang yang dibunuh bukan orang yang pantas dibunuh. Ketolima, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah ada taubat bagi saya? Tidak kemudian ya ditanya jelimet tentang siapa saja yang kamu bunuh, di mana orangnya, nah, kamu harus mempertanggungjawabkan ini dan itu. Tidak, langsung dikatakan bisa bertobat. Apa yang menghalangi kamu dengan tobat? Langsung diberikan kemudahan. Yang pertama kemudahan yang diberikan, ya, orang langsung senang, masih ada jalan tobat bagi saya. Meskipun hukum, secara hukum nanti masih akan ada perkara-perkara yang lain, hitungan-hitungan yang lain. Akan tetapi yang pertama adalah berikan kemudahan. Masihkah ada taubat bagi saya? Jawabannya masih. Apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Maka ini merupakan bentuk hikmah di dalam dakwah. Jangan membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ya diskusi gitu kepada seseorang. Orangnya sudah sepuh. Saya tanya. Nah, dia ini berdakwah, mengajar kepada orang, termasuk di situ ada waktu itu saya di satu kapal. Dia mengatakan banyak hal dengan dakwahnya tersebut. Saya sudah curiga ini dakwah mengajak kepada perkara yang aneh. Maka saya tanya, Bapak sudah berapa lama ngaji di tempat tersebut? Saya tidak sebutkan nama ininya, Al-Mu'min. Dia ngaji di salah satu tempat dari kajian-kajian muslimin. Dia mengatakan saya sudah 20 tahun belajar. 20 tahun, Pak? Iya, 20 tahun. Saya perlu bertanya, ya silakan bertanya. Saya tanya, dosa apakah yang paling besar? Pertanyaan mudah sekali tentunya. Orang yang belajar, kalau ahlu sunnah ya, ahlu sunnah wal jamaah, tidak perlu sampai 20 tahun untuk mengetahui ini. 1-2 kali kajian sudah tahu dosa yang paling besar apa? Syirik. Sudah langsung tahu begitu. Tetapi subhanallah, bapak ini yang sudah 20 tahun belajar, saya tanya, dosa yang paling besar itu apa? Dia jawab, zina. Jawabannya itu apa? Zina. Kaget saya. Subhanallah, bapak belajar 20 tahun di tempat tersebut, tidak mengerti tentang dosa yang paling besar. Kemudian saya bacakan ayat tentang innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Dan tentang bahaya-bahaya syirik yang lain. Baru kemudian dia tersadar. Akan tetapi kemudian dia mengajak. Mengajak saya untuk kemudian datang ke tempatnya. Nanti bisa berdialog dengan guru. Allah musta'an. Ini anak sarankan kepada bapak ini supaya sudah jangan lagi kesana. Ngaji dengan ngaji yang benar. Kajian-kajian ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang Islam yang benar, Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu yang selamat pak. Jangan ngaji dengan aneh-aneh yang seperti itu. Memang aneh-aneh. Aneh. Apa yang dia sebutkan sebagiannya sudah membuat kita itu merinding. Ini bukan suatu Islam yang ma'ruf begitu. Maka muslimin dalam perkara ini kita tetap harus berhati-hati dan membentengi keluarga kita, ya anak-anak kita, istri-istri kita, dan juga orang-orang di sekitar kita dari pemahaman-pemahaman aneh dalam beragama. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah, itulah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Pemahaman yang sangat mudah, sangat gamblang, sangat enak. Pemahaman yang senantiasa selaras dengan putra-putra manusia dimanapun berada. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil bahwasannya pintu taubat itu senantiasa terbuka dari berbagai macam dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, selama seseorang bertobat daripada dosa-dosa tersebut dengan taubatan nasuha, dengan kejujuran, dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya sebesar apapun dosanya. Allah akan menerimanya walaupun kesyirikan. Kalau dia bertobat, maka akan diterima tobatnya. Tetapi kalau meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertobat dari kesyirikan, maka ini dosa yang tidak akan diampuni. Kalau dia meninggal dunia belum sempat bertobat. Jadi jangan sampai salah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Waduh, saya sudah terlanjur syirik, berarti tidak akan diterima tobatnya. Bukan. Maksudnya kalau meninggal dunia dalam keadaan apa? Dalam keadaan masih membawa dosa tersebut. Meninggal dunia membawa dosa syirik. Nah ini Allah benar murka. Allah Subhanahu wa taala benar murka. A'dhamu dzambi, sebesar-besarnya dosa ilallah Allah Subhanahu wa taala, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kau menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka. Wa may yushrik billah faqad haramallahu alaihi jannah, barang siapa yang menyekutukan Allah maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Kalau diharamkan surga bagaimana? Wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya kita benar-benar harus berhati-hati dengan apa yang namanya syirik, sekecil apapun. Jauhi. Kenali yang pertama, kemudian setelah itu jauhi apa itu kesyirikan. Kemudian faedah berikutnya daripada hadis. Hadis ini menunjukkan akan kemampuan para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk merubah wujud kepada bentuk-bentuk yang mereka inginkan. Merubah wujud dengan wujud manusia dalam hadis ini, merubah wujud dalam bentuk manusia. Malaikat yang Allah utus itu berupa manusia, betul. Dan Jibril alaihi salam di saat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbentuk apa? Berbentuk singa. Hadis Jibril yang panjang ini. Ja'a rajulun shadidu bayadi fiyadidu sawadi sa'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu min ahad. Datang seseorang yang sangat putih pakaiannya, bersih, hitam rambutnya, tidak terlihat sama sekali bekas-bekas safar pada dirinya. Tetapi anehnya tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Para sahabat tidak ada yang mengenal. Ini orang tidak terlihat safar, tetapi kok kami tidak ada yang mengenalnya. Siapa ini? Ternyata itu adalah malaikat, malaikat Jibril. Mimbo bentuk manusia datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, tidak pakai Rasulullah, ya Muhammad. Ini tambah lagi semakin mereka semakin heran. Ini orang, ya, datang-datang tidak dikenal lagi langsung bertanya, dan pertanyaan pun dengan kalimat yang kalau dalam bahasa kita apa ini, kurang berada. Kalimat ya Muhammad sudah akrab sekali ini dengan Rasulullah, ditempelkan apa lututnya dengan lututnya, jadi berhadapan-hadapan begitu, sangat dekatnya. Asbini anil Islam, asbini anil iman, dan seterusnya ini hadis yang panjang. Al-Muhim, kemampuan malaikat untuk bisa merubah dirinya menjadi bentuk manusia itu sesuatu yang mutawatir jumlahnya, banyak sekali berita-beritanya, dan bahkan tersebut di dalam Al-Quran. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi malaikat Jibril kepada Maryam, farsalna ilaiha ruha fatamatsala laha basaran sawiya. Kami utus Jibril kepadanya, kepada Maryam. Kemudian fatamatsala laha basaran sawiya. Dia pun membo berubah wujud menjadi seorang manusia yang sempurna. Qala inna a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam pun mengatakan, aku berlindung kepadamu dari kejahatanmu jika engkau adalah orang yang taat. Terusnya yang kisah tersebut ma'ruf dalam surat Maryam yang menunjukkan akan kemampuan malaikat untuk bisa dirinya jadi bentuk manusia. Ini termasuk pada bagian al-iman bil malaikat, iman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa malaikat itu benar-benar makhluk Allah Subhanahu wa taala, nyata di alam yang lain yang kita tidak melihat. Jadi bukan itu sekedar simbol-simbol saja, ya. Itu hanyalah sekedar apa namanya, bahasa orang yang mengingkarinya, itu hanya sekedar simbol-simbol, bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang nyata. Itu hanya bisikan-bisikan hati, mengajak kepada kebaikan itu disebut malaikat, kalau mengajak kepada kejelekan itu disebut iblis. Jadi enggak nyata. Ini adalah dustaan dan mendustakan Al-Qur'an. Dan mendustakan iman yang kedua daripada rukun iman yang enam, iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pengatur hujan siapa? Malaikat Mikail. Malaikat yang mengatur turunnya hujan. Yang mengatur turunnya hujan. Itu dikatakan bahwasanya Mikail itu sebutan saja untuk satu istilah tentang proses alam. Bagaimana matahari menyinari bumi, menyinari lautan, kemudian menguap airnya, kemudian ke atas sampai pada titik kulminasi, kemudian turun menjadi air hujan. Itulah Mikail. Ini kedustaan. Bahaya yang seperti ini. Mendustakan daripada Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran telah dijelaskan, ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW telah dijelaskan tentang tugas-tugas daripada malaikat, diantaranya Mikail. Dan bahkan Mikail ini memiliki a'wan, kata Rasul. Memiliki a'wan, yakni sepasukan yang membantu kegiatan maupun tugas yang Allah berikan kepadanya. Bahkan di dalam hadis disebutkan tidaklah ada satu titik hujan melainkan ada malaikat yang membawanya, sehingga jatuhnya tepat persis seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap titik-titik hujan itu ada malaikat yang membawanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang baik tentunya kita hanya boleh mengimaninya saja, wajib untuk mengimani. Adapun bagaimana hakikatnya, maka itu di luar daripada kemampuan manusia. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini pula adalah disyariatkannya untuk berpindah dari negeri yang dimaksiati padanya Allah Azza wa Jalla kepada negeri yang kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. negeri yang penuh dengan kemaksiatan, pindah kepada negeri yang di situ penuh dengan ketaatan kepada Allah. Satu tempat yang di situ kita tidak bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah dengan leluasa, maka kita pindah ke tempat yang di situ kita terdukung, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si alim ini memberikan anjuran kepada orang yang telah membunuh 100 jiwa tadi, bahwa negeri kamu yang kamu tinggal itu negeri yang jelek. Kemaksiatan-kemaksiatan terdukung di situ. Melakukan berbagai macam kemaksiatan itu mudah. Coba kamu pindah dari negeri kamu itu menuju ke negeri sana. Di sana banyak orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu gabung dengannya, dengan mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Tinggalkan dunia kamu itu. Karena lingkungan itu begitu sangat besar pengaruhnya. Nah, ini sesuatu yang tentunya sangat dianjurkan. Bisa sampai pada taraf wajib kalau kemudian seseorang terhalang untuk menjalankan ketaatan di tempat tersebut. Tetapi kalau dia masih bisa menjalankan ketaatan dan sebagainya, maka sangat dianjurkan untuk meninggalkan negeri-negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, itu yang namanya hijrah. Itu yang namanya hijrah yang dikatakan la tanqati'u hijrah. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Ini hijrah yang bentuknya seperti ini, meninggalkan dari tempat kemaksiatan kepada tempat yang penuh dengan ketaatan. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah sepantasnya bagi orang yang bertobat, bertobat dari satu kegiatan yang buruk, bertobat daripada kemaksiatan, untuk kemudian membiasakan diri kepada perkara-perkara kebaikan. Dan dia meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan dia di zaman maksiatnya tersebut. Dia gantikan apa yang sebelumnya dia habiskan maksiatan, dia gantikan dengan ketaatan. Abadan mereka ridwanullahi ajma'in, ya. Di saat mereka sebelumnya memusuhi, ya. Sebelumnya memusuhi Rasulullah SAW kemudian masuk Islam, maka mereka jadikan tempat-tempat yang dahulu dia memusuhi Rasulullah SAW, dia jadikan untuk dia berbuat kebaikan di situ. Dia jadikan untuk dia berbuat kebaikan di situ. Semua waktunya. Kalau dahulu dia habiskan untuk memerangi Rasulullah SAW, maka dia ganti dengan dia habiskan memerangi musuh-musuh Rasulullah. Dia habiskan untuk ini dan itu, dia ganti dengan ketaatan kepada Rasul. Itu orang-orang yang bertobat dengan taubat nasuh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah keutamaan untuk senantiasa bergaul dengan ahlul ilmi, ahlut taqwa, ahlus shalah. Bergaul dengan ahlul ilmi, ahlut taqwa. Kita akan senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat. Kalaupun kita tidak mendapatkan nasihat, dengan kita bergaul dengan orang-orang saleh, kita ternasihati secara tidak langsung. Ternasihati secara tidak langsung dengan melihat kehidupan mereka ini, orang-orang saleh ini, yang jauh dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Sudah ternasihati. Bahkan terkadang sekedar melihat wajahnya orang yang saleh, dalam artian ya, wajah orang yang saleh yang bisa dijadikan teladan tentunya, itu sudah ternasihati kita. Sudah ternasihati untuk tidak melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian dahulu para salaf. Terlihat tusuknya mereka pada wajah-wajah mereka. Terlihat athar daripada ketaatan mereka. Athar sujud di dalam ayat surat Al-Fath itu bukan maksudnya jidat yang hitam seperti ini, tidak. Ini bukan yang dimaksudkan dalam ayat. Ini hanya pengaruh karena ya mungkin tipisnya kulit kita saja. Tapi athar sujud yang disebutkan ayat itu maksudnya adalah akhlak-akhlak yang muncul dalam seorang menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang mungkin karena memang kulitnya tebal, walaupun dia sujud setiap hari 5 kali ya tetap tidak hitam. Bisa saja, atau karena sujudnya itu pada permadan dan sebagainya. Jadi itu bukan sebagai jaminan ataupun bukan sebagai apa, tanda akan ketakwaan kesalehan seseorang atau menunjukkan bahwa dia adalah ahli ibadah atau bukan. Tidak. Ketaatan dan ketakwaan seseorang diukur daripada akhlak, budi perangai, budi pekerti, kehidupan dia sehari-hari. Terlihat dalam kehidupannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sudah masuk kah? Masuk waktu Isya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Walaupun faedah-faedah itu masih sangat banyak tentunya digali, dan demikianlah para ulama kita kalau mereka sudah berbicara dalam satu hadis ya, membahas satu permasalahan bisa sangat panjang lebar para ulama. Al-Imam Syafi'i bisa mengeluarkan dalam satu hadis itu 1000 faedah. Satu hadis saja 1000 faedah terus begitu. Itu luar biasa keilmuan mereka. Adapun kita yang sangat terbatas keilmuannya tentunya, apa yang telah dari apa yang disampaikan ini pun ya, mungkin juga ada susupan-susupan dari siapa yang itu merupakan kesalahan. Maka apa yang itu merupakan kesalahan tentunya bukan datangnya dari Allah, tapi semata dari hawa nafsu dan dari siapa. Dan jika ada benar yang mengaku semata itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'adzim. Wa nastaghfiru lahu wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.